biar sampean gagak penasaran. Bareng bersama Serdadu Community, ada Ramayana, ada Merpati Vision Shooting. Artis bertalenta, artis yang banyak penggemarnya, juga artis ciliknya Indonesia, Tasya Rosmala New Palapa. Thank you. tinggalkan.